Saya ada jiran yang mempunyai banyak kucing dan selalu buang air besar di kawasan rumah saya. Apakah hukum menyusahkan jiran? Nah, ini nak balas dengan jiran pula. Dia tanya jiran dia ada kucing. Kucing dia selalu masuk dalam kawasan tanah dia, buang air besar situ. Oh, patut kucing berok je. Tapi dia ni jenis beradab sikit. Kucing buang air besar. Ha. Orang Terengganu tak kira orang ke menteri ke raja berok belaka. Neh, ha, di Terengganu dia kasar sikit. Neh. Ha, dia ganah kat Terengganu. Orang iseng. Baik. Jawabnya tidak berdosa kucing tersebut. Neh. Ha. Kerana dia binatang. Ingatlah. Sebab tu jangan cederakan kucing tu. Kerana dia tak sekolah, dia tak masuk universiti, dia pun bukan mukallaf. Dia haiwan yang tak cerdik apa-apa. Bila dia berok di mana-mana pun, memang dia gitu. Yang bodoh tuan kucing tu. Nah, ha, jadi kalau tuan kucing tak tahu, kita beritahu kucing mari berok sini, maka dalam hukum syarak, tuan kucing wajib datang bersihkan najis kucing. Tuan kucing kata, beluli aku, dia berdosa. Faham tak lagi? Kerana mudarat sesama jiran. Ini jaga baik. Haa.